dagangkan. Di sana tidur oleh Tuhan mengapa jalan kasihan badan kadang tompang kadang sungai tanah tapian mandi rahu bukit tinggi mandi bakawa kasih saya bagi tak tuang-tuang hati mengadekini nan barang juga Yodenai surah.